Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المسلمين جماعة sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman serta amal. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, maka bersyukurlah ketika kita diberikan hal itu semua, karena itu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas ilmu yang banyak, bukan sebatas ilmu yang luas. Karena sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i, innamal ilmu man al-ilmu manafa' wa laysa ma hufiz au kama qal. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar yang dihafal atau banyak. Maka selalu minta, minta dan minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan jaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah. Dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian, kita akan masuk ke hadis yang pertama dari bab al-muhafadzah 'alal a'mal. Bab muhafadzah 'alal a'mal. Hadis yang pertama yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis yang sempat beliau angkat juga, tapi bersama dengan penggalan lainnya, bersama dengan penggalan lainnya. Tapi dalam hadis ini beliau sebut, atau dalam bab ini beliau sebutkan secara spesifik, secara spesifik. Mari kita masuk ke pembahasan beliau tersebut. Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati keluarga beliau, semoga Allah merahmati orang yang beliau cintai, semoga Allah merahmati kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah merahmati saudara-saudara kita di Palestina dan di segala dan seluruh penjuru dunia, khususnya sekali lagi yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Semoga Allah jaga mereka, Allah rahmati mereka, dan semoga Allah memberikan husnul khatimah bagi yang wafat di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kana ahabbu din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi." Dan amal yang paling beliau cintai, amal yang paling dicintai, amal yang paling dicintai adalah masih ingat enggak ini disebutkan di dalam hadis keberapa? Hadis 142. Hadis 142 ketika Nabi mengatakan alaikum bima tutiqu mah alaikum bima tutiqun, kalian harus mengerjakan amalan yang kalian mampu. Fallah, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu, Allah tidak akan jenuh memberikan pahala kepada kalian sampai kalian jenuh. Wa kana ahabbu din ilaihi mada wa masahibu alaih, dan amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu dikerjakan oleh subjeknya. Yang paling kontinu dikerjakan subjeknya. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali di hadis ini Imam Nawawi menekankan pentingnya kita mempertahankan amalan. Karena amalan yang dipertahankan, yang kontinu dilakukan oleh seorang hamba, adalah amalan yang paling Allah cintai. Atau itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Jadi jangan pernah meremehkan hal ini. Hadirin Allah muliakan, kita bisa belajar mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah punya sifat cinta. Allah punya sifat mencintai, dan ini jelas. Ada banyak dalil tentang masalah ini. Tugas kita adalah bagaimana dicintai oleh Allah. Bagaimana agar Allah mencintai kita. Ini penting. Ulama mengatakan al-ibrah laisa bima tuhib. Parameternya bukan apa yang engkau cintai, tapi parameternya adalah bagaimana engkau dicintai. Bagaimana engkau dicintai. Maksudnya apa sih? Maksudnya parameternya bukan klaim kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi parameternya adalah bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah. Itu hal yang paling penting. Karena apa? Karena gak semua orang yang mengklaim mencintai Allah artinya Allah mencintai dia. Tapi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dipastikan hamba itu mencintai Allah. Kan demikian kata para al-hikmah, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Kalau cintamu itu jujur, engkau akan mentaati dia. karena para pencinta itu nurut sama yang mereka cintai, atau karena seorang pencinta itu nurut dengan yang ia cintai. Iya kan? Kakek nenek yang begitu mencintai cucunya itu akan nurut dengan keinginan-keinginan cucunya. Bahkan di beberapa pihak over, terlalu berlebihan. Akhirnya memanjakan cucu. Ayah ibu yang mencintai anaknya itu berusaha mengikuti keinginan anaknya, dan di beberapa pihak kelebihan, over lagi, akhirnya memanjakan. Karena itu tabiat, tabiat tuh, fitrah tuh begitu. Kalau kita mencintai, kita akan cenderung nurut, kita akan cenderung nurut. Bayangkan kakek dan nenek itu bisa nurut sama cucunya, padahal cucunya gak punya power loh, gak punya power. Terus kok bisa nurut? Ternyata nurut itu gak perlu power, karena rasa cinta. Lalu bagaimana jika yang dicintai adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dicintai adalah Al-Jabbar Al-Azim? Rabbul Alamin. Masa kita gak nurut? Kalau Anda gak nurut, Anda gak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Bayi itu gak sempurna. Cucu itu jelas gak sempurna. Bahkan sebagai seorang pribadi manusia aja, dia belum sempurna. Kadang-kadang dia belum bisa jalan dengan benar, bicaranya juga masih salah-salah. Itu aja. Kalau kakek, nenek, om, tante, apalagi ayah dan ibu mencintai ini anak, itu akan dituruti keinginannya, cenderung dia. Tinggal ada batas atau gak ada batas, tapi dia akan ngikutin. Itu yang gak sempurna. Lalu bagaimana kalau kita mencintai yang maha sempurna? Mungkinkah kita gak nurut? Gak mungkin. Kalau kita gak nurut, berarti ada permasalahan dalam klaim kita tersebut. Karena innal muhibba liman yuhibbuhu muti', kata para ulama. Sesungguhnya pencinta itu akan nurut sama yang dicintai. Akan nurut. Begitu hadirin. Dan nurut dengan senang hati, bukan dengan beban, bukan dengan rasa berat, senang aja gitu. Senang. Jadi bagaimana kita mengikuti dan nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah memiliki sifat cinta. Dan ini peluang besar bagi kita. Peluang besar bagi kita. Bagaimana dicintai oleh Allah? Dan kita tahu persis, kita sudah belajar hadisnya. Kata Allah, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, dan kalau aku sudah mencintai hambaku, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, dan aku akan menjaga mata yang digunakan untuk melihat. وَيَدَهُ الَّذِي يُبْتِشُ بِهَا, dan aku akan menjaga kedua tangannya yang digunakan untuk beraktivitas, memegang, menyentuh, melakukan sesuatu. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, dan aku akan menjaga kakinya yang digunakan untuk melangkah. وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ, kalau dia meminta, aku akan penuhi. Kalau hamba aku meminta, aku akan penuhi. Kalau Allah cinta sama kita, kita minta, Allah akan penuhi. Allah akan penuhi. Wa idza sta'adzani la uidzanna, dan kalau dia meminta perlindungan maka aku akan lindungi dia. Aku akan lindungi dia. Maka ketika kita minta, kok enggak dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala? Coba evaluasi diri kita. Coba evaluasi diri kita. Ini yang perlu kita jamkan. Hadirin Allah muliakan. Jadi Allah memiliki rasa cinta. Dan pertanyaan besar bagi kita, bagaimana kita dicintai oleh Allah? Bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Bukan sebatas mengklaim rasa cinta, tapi yang terpenting kita dicintai. Kita dicintai. Hadirin, kita dicintai sama manusia aja tuh nikmat loh. Nikmat. Sangat nikmat. Ketika kita atau seorang anak dicintai oleh kedua orang tuanya itu luar biasa. Ada ribuan anak, bahkan jutaan anak gak mendapatkan itu. Dan ngiri. Jealousnya luar biasa. Karena memang nikmat. Dicintai oleh orang tua itu nikmat. Lalu bagaimana dicintai oleh Allah? Bagaimana dicintai oleh Allah? Dicintai oleh teman saja. Dalam arti disayang ya. Cinta dalam arti positif. Teman, sahabat, komunitas, itu luar biasa. Ada banyak orang tuh karena disayang dan dicintai oleh sahabat-sahabat, dia kan bela sahabatnya, walaupun pakai darah dia kan bela. Kenapa? Karena dia merasa dicintai. Merasa disayangi, merasa diterima. Oh, dia kan totalitas tuh ya. Itu sama manusia. Dicintai orang tuh luar biasa. Disayang itu nikmatnya luar biasa. Dicintai atau disayang oleh suami, oh, itu yang dicari wanita. Yang diinginkan oleh semua istri. Dan ada banyak istri gak merasakan kebahagiaan. Padahal dia punya semuanya. Karena dia gak dicintai oleh Allah, lalu gak dicintai oleh suaminya. Jadi kalau dicintai oleh manusia aja, kita akan merasakan kenikmatan yang lalu bagaimana jika kita dicintai oleh Rabbul Alamin? Bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah, Rabbul Alamin? Orang dapat musibah beratnya itu dengan teman-teman yang sangat mencintai dia datang. Lalu itu sahabat-sahabatnya mengatakan kesetiaannya dan loyalitasnya. Oh, itu luar biasa. Itu sangat menurunkan beban musibah. Sahabat-sahabatnya bilang, kita bersama dengan kamu. Kamu ke kanan, kita ke kanan. Kamu ke kiri, kita ke kiri. Kamu yang putuskan. Kita gak beranjak dari sisi kamu. Oh, itu nangis tuh orang tak bisa. Luar biasa. Pernah waktu di kampus tuh jemaah, ada sahabat kita kena musibah, istrinya sakit parah. Dan gak tahu penyakitnya misterius gitu, gak jelas, tiba-tiba sakit serius gitu, dan butuh dana besar, dan mahasiswa uang buat makan siang aja kita kadang-kadang atau seringkali kita kasbon sama kantin, apalagi ini dana pengobatan besar. sampaikan ke salah satu syekh, salah satu dosen. Lalu beliau sampaikan lagi ke dekan kita, Rais Kisem. Di hari yang sama tuh. Lalu setelah sholat zuhur, setelah sholat zuhur, tiba-tiba Rais Kisem, dekan kita, dekan Fakultas Syariah, itu berdiri, ambil mic, lalu bicara. Lalu beliau sampai, beliau katakan, telah sampai ke telinga saya berita yang menyedihkan. Salah satu mahasiswa kita, anak kita, sedang terkena musibah. Istrinya sakit parah. Bicara di seluruh, di hadapan seluruh mahasiswa. Bayangkan. Kita yang apa? Kita yang dulu kuliah, gimana kalau kita dikumpulin semua, kita ngomong apa sih, tiba-tiba dekan kita lagi bicara tentang salah satu teman kita. Kamu musibah, semuanya ada, semua para dosen, kan semua pada sholat zuhur berjamaah, semua dosen, mahasiswa bicara. Terus beliau katakan gini, simpel aja beliau sampaikan, simpel beliau sampaikan gini. Maka detik ini saya tegaskan, posisi kampus, saya jelaskan posisi kampus dengan semua elemen-elemennya berada di belakang beliau tersebut. Sambil disebutkan nama teman saya, di belakang beliau tersebut dengan wajah yang serius, saya jelaskan posisi kampus dengan seluruh elemen-elemennya, dosen, mahasiswa, lalu pegawai, semuanya berada di belakang beliau. Dan saya arahkan semuanya harus dukung beliau sekuat tenaga. Dan dimulai dari kami sebagai dosen dan sebagai orang tua beliau. Itu hadirin, nangis teman saya. Jangankan teman saya, oh saya udah berkaca-kaca pada saat itu. Bayangkan sampai jadi isu kampus. Satu orang sakit jadi isu kampus dan semua. Dan hari itu semua biaya pengobatan tertutup. Bukan gara-gara kita mahasiswa, gara-gara dosen-dosennya. Itu pertama kali turun kasih uang tuh dosen-dosen. Dan yang disaftar depannya beliau. Lalu kita tim hore, artinya mahasiswa gak punya fulus, tapi tetap kasih yang mampu, yang semampunya maksud saya. Kok satu hari itu selesai masa. Dan bagi sahabat saya, sahabat kami itu ngedengar syekh kita yang kita hormati dan alim, dekan kita tuh pada saat itu alimnya, pokoknya kita kagum banget ya dengan ilmu luar biasa. Itu mengatakan, saya pastikan posisi kampus dengan seluruh elemennya berada di belakang beliau. Itu hati jamaah luar biasa. Nangis. Cowok nih, nangis. Dengar statement sesimpel itu. Kenapa nangis? Apa karena furus? Bukan karena furus. Bukan karena uang. Tapi karena merasa disayang. Merasa disayang itu luar biasa. Merasa dicintai. Ini bukan merasa diterima lagi, merasa disayang. Disayang sama semua. Disayang sama gurunya. Disayang sama syekhnya. Dan bahasanya tuh dalam. Kita semua berada di belakang beliau. Mensupport beliau. Dan saya himbau seluruh elemen. Wih, luar biasa. Itu salah satu momen yang paling berkesan bagi saya ketika kuliah. Salah satu itu. Mungkin saya gak pintar dalam mendeskripsikan kejadian itu, tapi siang itu benar-benar siang yang emosional bagi kita, apalagi bagi sahabat saya. Wong satu kampus dikumpulin karena ada satu yang sakit. Subhanallah. Jangankan sahabat saya, kita sahabatnya belum nangis, berkaca-kaca lah paling enggak. Ya Allah, subhanallah. Kenapa kita berkaca-kaca? Karena kita merasa kita ini sebagai murid disayangi sama syekh kita. Padahal bantuannya bukan buat kita, buat sahabat kita. Tapi atmosfernya itu merasuk ke kita semua. Itu membuat kita berkaca-kaca. Karena kita sebagai murid disayangi sama guru kita. Dicintai sama guru-guru kita. Sahabat kita hanya perwakilan kita gitu, sampel. Tapi kita tuh merasa kalimat itu buat setiap person dari mahasiswa. Kita bukan hanya merasa dianggap. Kan pada dasarnya ya mahasiswa sakit ya apa sih gitu, paling ya sekarang ini enggak. Dan benar-benar apa? Sesuai apa yang diucapkan dan apa yang kenyataan di cover semua benar-benar walk the talk gitu. Kita lihat, jadi kita berkaca-kaca karena kita sebagai mahasiswa itu merasa disayang sama guru kita. Apalagi sahabat kita itu, benar-benar satu kampus. Dan mayoritas kan yang tahu pada hari awalnya kan tuh hanya kita aja, teman-teman dekatnya. Sehari itu tuh satu kampus tahu. Dan setiap dia jalan disalamin sama yang lain, terus gimana istri antum? Syafahallah, wow itu luar biasa. Satu kampus setiap ketemu dia pada hari-hari itu, gimana istri antum? Syafahallah. Gimana istri antum? Syafahallah. Gimana istri antum? Syafahallah. Gimana istri antum? Laba satuhur insyaAllah. Gimana insyaAllah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat kita ini perasa orangnya. Jadi sangat perasa. Jadi melo terus ada, tapi melo bukan sedih, melo bahagia, terharu, dan itu sangat ngebantu rasa sakit yang beliau alami atau beban yang beliau alami. Beda apa gestur wajahnya sebelum syekh bicara dan setelah syekh bicara tuh beda, sampai akhirnya Allah sembuhkan istri beliau. Sembuh akhirnya, Allah sembuhkan. Jadi simple aja, kalau dicintai oleh manusia aja itu bisa berpengaruh seperti itu, gimana dicintai oleh Allah? Bayangin, gimana dicintai oleh Allah? Makanya ini kan salah satu kunci kenapa para nabi dan rasul itu bisa tegar walaupun sendirian, walaupun menghadapi ujian yang luar biasa beratnya. Ya karena mereka dicintai oleh Allah. Anak kita gak bisa ngelihat. Gak ada, memang gak ada hampers turun dari langit. Tapi bagaimana rasa Allah tenangkan, Allah bahagiakan, Allah buat nyaman. Kok bisa Nabi Ayub tuh bertahan? Nabi Musa ketika menghadapi Bani Israel yang luar biasa, menghadapi Firaun, kok bisa tetap, bukan hanya bertahan, bisa tenang. Kok dikejar-kejar sampai mentok laut merah? Apa ucapan Nabi Musa? Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama aku dan dia akan kasih petunjuk. Bagaimana Nabi kita salam? La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ini kan sudah hubungan para pencinta jemaah. kita atau orang tuh mungkin enak aja kasih komentar, kesiannya dia nggak ada siapa-siapa, kesiannya dia hidup sendirian, kesiannya dia nggak ada tuh. Oh, Anda nggak ngerti. Mungkin kalau Anda bisa lihat hakikatnya, Anda lebih pantas dikasihani daripada dia. Betul, dia nggak ada siapa-siapa sih, tapi dia dicintai oleh Allah. Allah cinta sama dia karena dia memenuhi hak Allah, karena dia nurut sama Allah, karena dia ridho terhadap takdir Allah. Allah cinta kepada dia. Anda kan bisa komen begitu karena Anda gak ngalamin dan tidak merasakan apa yang dia rasakan. Itu mengapa para ulama-ulama kita diuji seperti luar, tetap tenang aja. Kan banyak orang di masyarakat ya, gimana sih kalau orang tuh lagi kasmaran, lagi jatuh cinta sama apa suami atau pak istrinya, itu kan ini kayak kita kok kayak dikacangin ya, kayak dia punya dunia sendiri ya. Itu cinta antar manusia. Lalu bagaimana jika Allah mencintai seorang hamba? Pernah nggak sih apa di antara kita tuh ngalamin kita kerja kelompok atau kerja tim dan lagi dapat hal yang ributnya minta ampun, lagi pening, tiba-tiba teman kita senyum-senyum sendiri karena dapat WA. Ternyata itu WA dari misal dari pasangannya, dari suaminya atau dari istrinya, dia senyum-senyum sendiri. Terus kita bilang, ini kita lagi ribet, dia senyum-senyum sendiri, kayak punya dunia lain. Hadir itu dunia para pencinta. Emang orang jatuh cinta tuh begitu. Nah kalau itu cinta antara manusia dengan manusia, lalu bagaimana jika Allah mencintai dia? Padahal kita lagi mumet ya, aduh susah banget. Ini gimana cara ngerjainnya ya? Gimana cara? Oh ribet. Dia senyum-senyum sendiri. Ketika ditanya, emang udah dapat jalan keluarnya? Enggak. Lo kok bisa senyum-senyum sendiri? Oh ternyata dia baru dapat WA. Jadi bukan dia senyum-senyum bukan berarti dia bisa memecahkan masalah tersebut, bukan. Bukan karena dia dapat solusi dari masalah, enggak. Dia juga enggak tahu solusinya. Tapi di tengah-tengah ketidakadaan solusi pada saat itu dia happy, dia senang. Dia bahagia. Padahal dia pun sama kayak kita, belum dapat solusinya. Belum dapat gimana cara memecahkannya, tapi dia bahagia. Dia pun dapat WA dari orang yang dia cintai dan orang itu cinta sama dia. Selesai masalah. Kalau itu hubungan cinta antara manusia, gimana jika Allah mencintai kita? Dan Allah hanya mencintai hambanya, mencintai dirinya dengan jujur. Dengan jujur. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu berusaha mendapatkan cinta Allah. Dan dalam hadis ini Nabi menjelaskan bagaimana mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan istiqomah dan continue dalam mengerjakan amal soleh walaupun sedikit. Adwa muha wa inqol. Ini poinnya. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling istiqomah, yang paling continue, yang paling langgeng, yang paling bertahan lama, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Maka pertahankan. Sengaja saya pada kesempatan lebih memperbanyak porsi Allah mencipta. Biar kita ngerti kenapa sampai Abdullah bin Amr bin As itu bela-belain tetap ngejaga amalannya walaupun udah setengah mati ketika tua. Dan mengapa Abdullah bin Amr bin As sampai mengatakan kalau saja aku mengikuti saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu persis bagaimana hebatnya suasana dan kondisi di dunia maupun di akhirat kalau Allah cintai dia. Kan itu kita bahas hadis Abdullah bin Amr bin As. Ketika beliau sudah tua, beliau benar-benar jaga itu. Padahal udah berat bagi beliau. Karena beliau gak muda lagi. Beliau mulai mengalami kesulitan, tapi tetap dijaga. Kita udah baca hadisnya. Lalu beliau sampaikan, kalau saja saya mengikuti saran Nabi SAW. Dan banyak orang kan, kenapa jadi begitu ya? Ya udah diturunin aja. Enggak, mereka tuh adwa muhawain qal. Makanya itu pentingnya memulai amalan setelah yang wajib. Yang wajib jelas enggak ada nego, tapi yang setelah apa amalan sunnah itu mulai dari pelan-pelan. Yang terpenting itu continue selama mungkin. Bukan yang hanya 1-2 bulan hilang, 1-2 tahun hilang, enggak, selama mungkin. Itu yang paling Allah cintai. Itu yang paling Allah cintai. Maka kita sadar diri. Dan setiap orang beda-beda. Tapi yang terpenting, jangan maksain dan jangan tenggelam dalam euforia jangka pendek dan akhirnya kita gak bisa mempertahankan amalan tersebut sehingga kita kehilangan peluang hadis ini. Dan start yang bagus untuk menjaga amalan Syawal salah satunya, setelah Ramadan kan kita mulai atur, mulai dari hal-hal, mulai dari porsi yang mudah, yang sedikit, kan wa in qal, walaupun sedikit, asal continue aja. Ya udah jaga aja dulu itu. Jangan sampai kita karena nafsu, bisa akhirnya berguguran di tengah jalan. Lo gak bisa deh. Lo yang suruh anda sebanyak itu siapa? Ya gak ada sih, semangat aja dulu. Tuh kan. Jangan. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Harus pelan-pelan. Terus udah bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Salat duha misalnya. Mulai dari 2 rakaat dulu lah. Terus jalanin. Udah nih udah agak lama. Istiqomah 2 rakaat. Masuk 2 rakaat lagi. 4 rakaat. Terus kasih waktu lah. Dan bisa jadi waktunya bukan 1-2 bulan. Mungkin 1-2 tahun 4 rakaat. Baru naik lagi 6 rakaat. Dan buat itu sampai mendarah daging dulu, baru naik lagi porsi. Lalu porsi naikkan lagi. Pelan-pelan. Yang penting dijaga, continue, walaupun sedikit. Allah Ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, parameternya bukan klaim kita mencintai Allah, tapi parameternya apakah Allah mencintai kita. Karena kalau Allah mencintai kita, dipastikan klaim kita itu benar. Tapi gak semua orang yang mengklaim itu jujur benar, dan belum tentu dicintai oleh Allah. Dan sekali lagi, in kana hubbuka shadiqan la ata'atahu, kalau cintamu itu jujur kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti', karena seorang pencinta itu akan nurut dengan yang dicintai. Akan nurut. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, serta tim kaum muslimin umumnya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afan izin bertanya, bagaimana caranya agar salat kita khusyuk? Karena aktivitas kita dari pagi sampai sore adalah dunia mencari nafkah. Jadi teringat terus hal-hal yang berkaitan dengan itu. Syukran jazakumullah khair atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, pada dasarnya kalau kita menjaga hak Allah di luar sholat, menjaga hak Allah di luar sholat, lalu mencari nafkah itu dilakukan dengan niat yang benar, sehingga saat kita mencari nafkah, bekerja atau berbisnis, itu melahirkan pahala dan keberkahan karena niatnya benar dan dilakukan dengan cara yang benar. Kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah, menafkahi diri sendiri sehingga kita gak ngerepotin orang. Kita niatkan untuk menafkahi keluarga. Kita niatkan untuk menafkahi istri dan lain-lain. Dan kita hanya menggunakan cara yang halal, maka insya Allah itu tidak mempengaruhi sholat kita. Hadirin, kerjaan orang dulu kan secara fisik bisa banyak atau bisa dikatakan lebih capek dari sebagian kita. Saya gak katakan semua kita, sebagian kita. Contoh di zaman Nabi, mereka misalnya kerja di kebun kurma di suhu misalnya, apalagi kalau lagi kurma tuh panen di puncak musim panas. Musim panas tuh bisa sampai 50 derajat. Jadi mereka kerja seharian di suhu 50 derajat Celcius, outdoor, nggak ada AC, nggak ada kipas angin segala macam. Kira-kira lebih berat mana, kerjaan kayak gitu atau kerjaan kita sekarang? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa mereka bisa khusyuk ketika sholat? Kenapa mereka bisa khusyuk ketika sholat? Padahal mereka capeknya luar biasa. Ini bukan tentang bukan tentang kerjaan kita dari pagi sampai sore itu. Sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan, ada banyak kita itu punya schedule main futsal setelah jam kerja. Ada yang main futsal, ada yang main tenis, macam-macam deh. Saya ingin tanya, ketika kita main futsal itu, lagi main nih, kita ingat, teringat-ingat kerjaan nggak? Mayoritas enggak. Padahal lagi hektik tuh kerjaan. Tapi begitu masuk ke lapangan, udah ditinggalin tuh kerjaan. Nggak dibawa masuk ke lapangan. Udah. Pernah ngeliat gak teman, pas lagi main futsal tuh teman kita buat gol, terus dia termenung gitu. Kok kenapa buat gol gak ceria, gak gembira, gak senang? Kenapa termenung? Ingat kerjaan gue nih bro. Ada gitu? Gak ada, senang. Kalau udah gol teriak aja gol gitu segala macam. Nah, itu bisa. Kenapa kalau olahraga bisa? Tapi kalau sholat alasannya kita ini adalah banyak kerjaan ya Ustaz. Kalau main futsal enggak. Kalau main tenis enggak. Lepas semua tuh. Enggak dibawa masuk ke lapangan. Berarti apa yang salah? Yang salah itu hati hadirin. Dan aktivitas kita selama sehari itu. Banyak orang berpikir bahwa kekhusyuan hanya ditentukan oleh hal-hal yang terkait dengan pada saat kita sholat, di saat kita sholat itu. Padahal enggak. Masih ingat enggak yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah? Bahwa hati itu bisa berkhianat. Maksudnya apa ya? Kita ingin dia khusyuk, dia enggak mau khusyuk. Dan dia khianati kita. Mungkin terkesan khusyuk sebelum takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, hati kita khianati kita. Dan kenapa hati kita berkhianat? Karena kita mengkhianati Allah. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah tuh bisa memblok, membuat sekat, memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Surat apa itu? Al-Anfal ayat 24 ya. Dan kenapa Allah membuat sekat dan memisahkan antara kita dengan hati kita? Karena kita tidak menyambut seruan Allah dalam keseharian kita. Jadi ini al-jaza min jinsil amal hadirin. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau kita nurut, maka kita akan dituruti oleh hati kita. Jadi kalau kita nurut sama Allah, hati kita akan nurut sama kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dan kalau kita gak nurut sama Allah, Allah buat hati kita gak nurut sama kita. Banyak di antara kita berpikir, sebab kita gak khusyuk karena kita gak ngerti apa yang dibaca oleh imam. Atau kita gak ngerti doa sujud, doa ruku, dan seterusnya. Karena kita gak bisa bahasa Arab. Hadirin, itu salah satu faktor. Betul, itu salah satu faktor. Tapi bukan itu intinya. Karena kalau itu intinya, maka seluruh orang Arab akan khusyuk. Seluruh orang Arab yang ngerti bahasa Arab, atau orang non-Arab yang belajar bahasa Arab, itu dipastikan khusyuk. Tapi kenyataannya gimana? Enggak. Dan masih ingat kan, sabda Nabi yang kita bacakan, hal yang pertama kali dicabut dari umat ini apa? Kekhusyuan. Termasuk bagi orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Kehusyuan dicabut, mau ngerti, mau bahasa Arabnya advance, kalau Allah udah cabut kehusyuan, gak bisa khusyuk lagi. Oleh karena itu, perbaiki hubungan kita dengan Allah di luar sholat kita. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustaz punya nasihat untuk saya? Saya ingin berhenti bekerja yang mana jam kerjanya dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Suami pendapatannya tidak tentu. Marketing rumah. Rumah lagi sulit ya. Properti lagi gak mau. Anak 4 masih kecil-kecil. Gaji saya untuk makan sehari-hari kalau suami belum punya uang. Terima kasih. Iya, terima kasih Jazakallahu Khair. Yang pertama, kita tahu bahwa kita kan kembali kepada hukum bekerja bagi istri. Istri, hukum bekerja bagi istri, hukum boleh dengan syarat dan dengan catatan. Dan diantara syarat dan catatan tersebut adalah tidak melalaikan kewajibannya. Dan diantara kewajibannya adalah mendidik anak dan mengurus anak. Itu yang perlu diperhatikan. Di samping ada beberapa syarat dan ketentuan, tapi salah satunya adalah tidak melalaikan dia dari kewajibannya yang fardu ain. Dan anak adalah tanggung jawab istri untuk mendidik dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus didudukan. Kalau akhirnya membuat anak-anak tidak kepegang, maka kita harus tinjau ulang lagi, jemaah. Kalau anak-anak sampai tidak terdidik, terasuh dengan benar, terurus dengan benar, maka ini yang harus dipertimbangkan. Tapi masalah gak sesimpel itu. Kita harus bicara dengan suami kita, bicara dari hati ke hati. Kalau misalnya kita benar-benar beriman sama Allah, bahwa Allah Ar-Razzaq, dan yakin, seyakin-yakinnya kita kuatkan tauhid kita kepada Allah. Kita yakin man taraka sya'ni la 'awwadallahu khairan min. Kita yakin dengan konsep barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih gantinya yang jauh lebih baik. Allah akan kasih gantinya yang lebih baik lagi. Dan tawakal kepada Allah, kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung yang berangkat di pagi dalam kondisi perut lapar dan pulang dengan perut kenyang dan membawa makanan kepada keluarganya. Jadi kalau suami pendapatannya tidak tentu, cocok nih sama hadis tawakal burung. Burung juga gak tentu. Bahkan burung gak jelas juga mau dapat dari mana. Sama. Burung gak punya tabungan, gak punya deposit, gak punya berangkas, gak punya kulkas. Pernah ketemu burung punya kulkas? Jadi kalau ada makanan sisa dimasukin ke freezer, gak punya. Itu bisa. Asal tawakalnya kayak dia juga gitu loh. Tawakalnya tuh kuat. Jadi ini bukan tentang berhenti atau enggak, tapi bagaimana dengan amalan hati kita. Kalau kita yakin, bismillah. Tapi ingat, dan yang terakhir ingat, bahwa uang itu kalau kita gak dapat di tahun 1442 Hijriah misalnya, atau di tahun 2021, kita insya Allah masih punya peluang dapatkan uang di tahun 1443, 1444, atau 2023, 2024. Ada banyak orang miskin tahun lalu, tahun ini jadi orang kaya. Ada banyak orang miskin 5 tahun yang lalu, tahun ini sangat berkecukupan. Tapi masa kecil anak-anak kita gak bisa berulang, hadirin. Masa kecil anak-anak kita, kalau kita miss hari ini, dia gak akan bisa jadi kecil lagi. Dan kalau salah, atau dia kalau mereka gak dapat pendidikan, gak dididik, gak diasuh, gak diurus, akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja di masa yang akan datang. Dan kalau itu meledak, akan melukai kita semua. Akan melukai kita semua. Mungkin sekarang belum meledak, kalau masih kecil-kecil, kita lihat. Jadi coba kita renungkan, masa kecil anak kita gak bisa diulang lagi. Kita kehilangan momentum di 5 tahun ini, kapanpun kita gak bisa balikan. Tapi kerjaan, bisnis itu bisa comeback gitu loh. Oke, saya mau off dulu 5 tahun, habis 5 tahun saya balik lagi. Betul, intuisi mungkin masih harus diasah, tapi masih ada peluang. Uang masih bisa dikejar, tapi masa kecil anak gak bisa dikejar. Coba kita renungkan itu. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya wanita usia 33 tahun dan belum menikah. Bolehkah saya minta nasihat kepada Ustaz? Ustaz, saat ini hidup saya sedang ditempa masalah qadarullah, memang karena kesalahan saya dan saya berusaha ikhlas menjalani semuanya. Tapi ada hal yang paling berat yang saya rasakan selalu sampai saat ini. Ustaz, bagaimana saya mencapai ridho dari orang tua saya yang akan diri saya yang seperti ini dan mengharap kasih saya dari mereka, karena itulah yang saya butuhkan saat ini. Saya berada dalam titik terendah dalam hidup saya dan saya inginkan hanya ridho mereka dan kasih sayang mereka. Tapi Ustaz, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Entah mengapa saya di rumah merasa dikucilkan dan itu membuat jiwa dan mental saya semakin buruk setiap hari. Dan hubungan saya dengan orang tua saya semakin buruk. Padahal yang saya inginkan hanya ridho dan kasih sayang mereka, tapi mereka tidak pernah mengerti karena saya selalu marah. Jadi marah kita ya. Saya selalu marah. Ya Allah Ustaz, apa? Padahal saya sudah belajar tapi selalu saja gagal dan salah di mata mereka. Sehingga saya berpikir, apakah hanya mereka yang punya Tuhan dan saya tidak? Apakah air mata saya dan doa-doa saya tidak berarti? Dan saya menyerah sehingga saya berdoa semoga mereka melihat mayat saya pulang ke rumah hingga membuat mereka lebih bahagia dalam hidup ini. Saya ingin mengakhiri hidup saya, tapi saya pengecut. Saya takut, tapi terkadang saya lelah. Seperti berada dalam lingkaran syaitan. Ustaz, mohon nasihatnya. Terima kasih. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, kita yang mungkin usia 30-an tahun atau 40-an tahun itu pernah merasa gak sih waktu kuliah misalnya, kayaknya, atau waktu kuliah atau pada saat mulai bisnis, lalu bisnis kita bangkrut atau ngerintis bisnis terus ditipu oleh semua orang, uang kita dibawa kabur, lalu kita harus melunasi hutang-hutang yang bukan kesalahan kita, tapi karena nama kita dari situ kita harus bayar. Pokoknya babak belur banget. Lalu pada saat itu kita merasa itulah titik nadir kita. Titik nadir kita. Lalu setelah itu kita jalani hidup sampai sekarang, lalu kita menengok ke belakang, kita katakan ujian itu belum seberapa. Ngerti gak sih maksudnya? Pernah gak sih waktu kita SMA gitu, gak ngerjain PR atau apa, atau ujian dapat jelek, itu kayaknya kiamat gitu loh. Padahal pada saat kita sehari ini, setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ya Allah itu mah gak ada apa-apanya, masalah-masalah di dunia SMA. Padahal dulu waktu kita SMA kayaknya udah mau kiamat aja, udah mau hancur gitu. Padahal sekarang gak ada apa-apanya. Itu manusia sering mengalami demikian. Oleh karena itu yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Dan al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Jika kita sudah fight, kita sudah bertawakal, kita sudah jujur. Apalagi dalam konteks tadi kita yang salah juga, kita masih marah. Dan salah satu akar masalahnya ini kan salah niat, hadirin. Akar masalahnya ini kan tentang keikhlasan. Dan ini memang akar masalah kita semua, termasuk yang bicara. Ini bukan tentang beliau yang bertanya saja. Beliau yang bertanya berkali-kali mengatakan, yang saya inginkan hanya dapat kasih sayang dari orang tua. Yang saya inginkan hanya dapat kasih sayang dari orang tua. Hadirin, jangan berharap sama makhluk. Jangan berharap sama makhluk. Yang kita harapkan adalah dapat kasih sayang dari Allah. Betul, dapat kasih sayang sama orang tua itu nikmat. Kan itu contoh kita tadi, nikmat. Tapi jangan itu jadi motif terbesar kita. Jangan sampai motif terbesar kita, niat terbesar kita adalah dapat kasih sayang dari manusia, siapapun itu. Dapat perhatian dari manusia, siapapun itu. Bukankah Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, untuk apa? Untuk cari perhatian manusia, untuk cari kasih sayang manusia. Enggak, lillah. Lillah, mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu. Dan itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku yang pertama kali berislam. Ini menunjukkan bahwa ketidakikhlasan itu adalah salah satu kunci kesengsaraan di dunia. Bukan itu salah satu kunci utama kesengsaraan di dunia, itu ketidakikhlasan. Salah orientasi. Makanya kan akhirnya berpikir begitu. Kan banyak orang berpikir begitu kan, kalau ingin cari perhatian dan kasih sayang orang, apakah aku harus sakit dulu biar aku dapat perhatian? Apakah aku harus mati dulu sehingga jasadku, jenazahku bisa ditangisi oleh kedua orang tuaku? Kenapa berpikir demikian? Apakah aku harus mati dulu sehingga jenazahku itu disesalkan? Artinya orang tuanya menyesal, kenapa sudah menyanyiakan kita? Kan terlalu liar, hadirin. Dan apakah kita bahagia dengan cara seperti itu? Gak ada. Kita gak bahagia. Dan apakah mati itu solusi dengan kondisi seperti ini? Kondisinya itu iman, bukan cepat mati. Dan Nabi melarang kita meminta kematian. Dan kalau memang kondisi sudah sangat sangat berat, Nabi ajarkan berdoa, ya Allah berikanlah aku usia yang panjang jika itu yang terbaik untukku, dan wafatkan aku jika itu yang terbaik untukku. Itu pun kalau sudah benar-benar kritis. Hadirin, kehidupan setelah kematian itu jauh lebih berat, apalagi kalau dengan style kita seperti itu. Persiapkan bekal. Dan salah satu bekal yang paling penting adalah menjaga keikhlasan. Jangan berharap sama makhluk. Ini kan ini jadi masalah demikian. Sehingga hidup kita sibuk dengan menuntut hak kita sebagai seorang anak untuk dicintai, disayangi, diperhatikan, dan lupa menunaikan kewajiban kita sebagai anak. Makanya tadi pertanyaannya masih marah-marah, berarti kan lupa kewajiban, sibuk nuntut hak lupa pada kewajiban. Itulah core problemnya, hadirin. Inti masalahnya tuh itu. Dan hak yang harus pertama kali kita berikan adalah hak Allah, yaitu mentauhidkan dan ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhlas itu inti dari agama kita. Makanya kan para ulama klasik mengatakan, innama yuradu minka niyatuka wa iradatuk. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan, tugas yang Allah berikan, perintah yang Allah berikan kepada Anda, tujuannya Allah ingin lihat niat Anda dan tujuan Anda itu apa. Jujur apa enggak sama Allah? Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu kan. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Itu kan Al-Kalimat ayat 3. Agar Allah lihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Siapa yang ikhlas dan siapa yang enggak ikhlas. Betul dicintai, disayangi dan diperhatikan orang tua itu nikmat, tapi apakah caranya dengan menuntut itu? Caranya dengan terobsesi dengan itu? Bukan. Caranya adalah dengan ikhlas kepada Allah yang memiliki hati orang tua kita. Caranya adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala, karena Allah lah yang membolak-balikan hati orang tua kita. Maka fokuslah kepada Allah. Sama seperti misalnya seorang istri ingin mendapatkan perhatian suaminya, ingin mendapat kasih sayang suaminya, jangan direct seperti itu. Kita nggak diajarkan demikian. Akhirnya membuat kondisi semakin buruk. Cari ridho Allah, penuhi hak Allah, kerjakan dengan ikhlas kepada Allah. Nanti Allah yang akan bolak-balikan hati suami kita. Allah yang akan buat suami kita sayang sama kita. Hati suami kita itu bukan di tangan kita, gak bisa. Hati orang tua kita bukan di tangan kita. Jangankan hadirin, jangankan hati orang tua kita, hati kita aja bukan di tangan kita. Gimana ngurus hati orang tua kita? Ya ribet lah, ya stres lah, ya jungkir balik, ya berantakan. Kan bukan di tangan kita kok. Emangnya dengan kita bertingkah orang tua kita pasti akan terenyuh? Belum tentu juga. Oh, bukan di tangan kita. Kecuali kalau alat kontrolnya, remote kontrolnya di tangan kita, mungkin kita yang atur. Inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa syaa. Hati seorang hamba itu, hati anak Adam itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bolak-balikan. Inilah pentingnya iman, pentingnya tauhid, pentingnya keikhlasan, pentingnya penghambaan. Tenang aja. Tenang. Apalagi orang tua atau suami atau yang di atas kita, gak bisa kita atur. Jadi gini, kalau kita punya masalah dengan misalnya kepala divisi kita, gak bisa kita langsung atur dengan dia agar dia sayang sama kita. Coba masuk ke bos kita, big bossnya, ownernya, dirutnya, atau komisarisnya. Nanti dia yang setir ini, baik sama kita, selesai masalah. Selesai. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gampang banget. Allah balikan aja hati orang tua kita yang tadinya sebel sama kita jadi sayang sama kita. Hadirin, kita tuh dalam hidup ya, itu berapa, mungkin punya pengalaman, kita tuh seneng sayang sama orang. Ketika ditanya kenapa, saya juga gak tahu kenapa. Pokoknya saya simpati aja sama dia. Saya juga gak dekat, tapi pokoknya kalau ngeliat tuh orang, seneng aja bawaannya. Itu siapa yang membolak-balikan hati seperti itu? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Dan banyak doa, banyak sujud, minta sama Allah. Dan jangan berharap disayangi orang tua. Walaupun itu penting, tapi bukan itu caranya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.